Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Raja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yaitu berbagai peristiwa yang dilalui oleh umat ini, dan semoga dengan membaca sejarah-sejarah tersebut dapat kita ambil pelajaran dan ibrah dalam memahami, mengamalkan serta mendakwahkan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada masih yang lalu telah sampai pada masa khalifahan Al-Mu'tadid Billah, dan telah kita bahas berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa kekuasaannya. Tapi setelah itu Al-Mu'tadid Billah, ya, saat beliau mulai sakit, yaitu pada tahun 289 Hijriah, bertepatan pada bulan Rabiul Awal pada tahun tersebut, ya, beliau sakit. Kemudian beliau mengumpulkan para ru'asa al-quwat, artinya pimpinan daripada angkatan-angkatan, kalau di kita angkatan bersenjata dulu, atau dari tokoh-tokoh terbesar dari bagian keamanan, itulah ru'asa al-quwat, pimpinan dari Kapolri umpamanya waktu itu, kemudian Panglima, kemudian Menteri, dan maksudnya orang-orang tokoh tertinggi dari pejabat negara dia kumpulkan. Di antaranya yaitu Yunus Al-Khadim, ghairuhu ila Wazir Al-Qasim, jadi ada Perdana Menterinya Al-Qasim bin Ubaidillah. Fa'asyaru bi'an yajtami an-nasu litajidil bay'a lil-muqtafi billah. Jadi di masa sakitnya Al-Mu'tadid Billah ini, para tokoh-tokoh senior dari tokoh kekhalifahan yang saat itu jadi berada di puncak kekuasaan mengajak untuk memperoleh bai'at bagi anaknya Al-Mu'tadid, itu Al-Muqtafi Billah, yang membai'at karena sebelum sudah diangkat menjadi putera mahkota, kemudian terjadid bai'atnya, ya, untuk Al-Muqtafi Billah, ya, iaitu namanya Ali Ibn Al-Mu'tadid Billah, namanya Ali. Kemudian setelah itu terjadi bai'at bagi anaknya iaitu Al-Muqtafi Billah, maka secara resmi kekuasaan setelah ayahnya mangkat, ayahnya meninggal, berpindah kepada anaknya itu Al-Muqtafi Billah, atau disebut namanya yang asli adalah Ali Ibnu Al-Mu'tadi Billah. Nah, setelah wafat, pada wafat hari wafatnya Al-Mu'tadi Billah ini, ia bertepatan dari tanggal yaitu 22 Rabiul Awal, ya, pada tahun 289 Hijriah, ya, dan beliau telah berkuasa selama yaitu 9 tahun 9 bulan 13 hari, ya. Kemudian dia meninggalkan tiga orang putra dan 17 putri, jadi jumlah anaknya semua sekitar 20-an, ya, tiga orang yang laki-laki, kemudian yang yang perempuan itu 11 orang, dan jumlahnya ada juga yang menyatakan 17 orang, ya. Jadi totalnya sekitar dia punya anak 20, ya, 20 orang. Nah. Kemudian di antara warisan yang tinggal oleh Al-Mu'tadi Billah yaitu taraka fi baitil mali 17,000. Jadi di keuangan negara itu di saat wafatnya Al-Mu'tadi Billah ini itu sekitar 17 juta dinar, ya, 17 juta dinar. Kemudian wa kan yumsiku min ansarfi amwal fi ghairi wajhiha, di mana Al-Mu'tadi Billah masa kuasanya sangat hati-hati dalam mengeluarkan harta negara atau harta kerajaan, ya, dia tidak membolehkan penggunaan harta tersebut di luar kepentingan untuk rakyat, fi ghairi wajhiha, ya, bukan dari bagian untuk di, yang berhak untuk dikeluarkan digunakan harta tersebut. Ini di antara di mana kita lihat sebelumnya sudah kita jelaskan, di masa Al-Mu'tadi Billah kembali kekuasaan Bani Abbasiyah memiliki kekuatan yang sebelumnya telah banyak didompleng oleh al-mamalik atau berbagai angkatan kekuasaan, ya, angkatan perang atau angkatan bagian keamanan, ya, yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan kekuasaan itu, terutamanya dari Bani, dari orang-orang Persia dan juga dari orang-orang bangsa Turki, Turki. Kemudian karena itu falih ada kana ba'dun nas yubakhiluhu. Jadi ketika dia dalam menggunakan harta negara dengan sangat penuh kehati-hatian, sebagian orang menganggap dia adalah pemimpin atau khalifah yang bakhil, ya. Ini sudah risiko, ya, di mana seharusnya juga sebagai kita yang memegang tanggung jawab terhadap harta umat, ini perlu kita ambil ibrah sedikit. Jangan terlalu bermewah-mewah, terutama bagian yang kerjanya menyalurkan dana sosial bagi umat. Banyak sekali dana sosial hari ini muncul, ya, badan-badan sosial yang bergerak, ataupun juga yayasan-yayasan pendidikan yang asas awalnya adalah merupakan donasi daripada kaum muslimin. Maka orang yang mengelola ini mesti menyadari bahwa dia bertanggung jawab terhadap dana tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dana tersebut dipergunakan bukan untuk keperluannya. Nah, ini banyak kita lihat di lembaga-lembaga yang mencari donasi melalui kaum muslimin secara umum, lalu dana-dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana semestinya. Nah, ini suatu hal tidak kejujuran mengelola dana tersebut, dan ini merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanah. Nah, ini perlu disadari oleh setiap dai yang mengelola lembaga pendidikan, mesti mereka mengetahui hal seperti ini, ya, harus menyadari, ya, jangan sampai dana-dana umat dipergunakan untuk hal-hal yang perkara-perkara yang kurang bermanfaat atau di luar rencana awal untuk dicarinya donasi tersebut. Nah, sering di dalam lembaga-lembaga kadang-kadang merubah rencana-rencana dana yang telah diumpatkan oleh kaum muslimin untuk keperluan yang bukan yang telah digariskan di awal dalam kesepakatan. Ini sebuah hal yang tidak baik di dalam mengelola sebuah lembaga. Dapat dalam sebagian lembaga-lembaga sosial, ya, mereka dalam membuat program rapat di Hotel Bintang 5, kemudian rapat di sana dengan makan mewah, memakan juga, sehingga dana sosial tersebut sudah habis separuh untuk keperluan kegiatan-kegiatan yang kurang berarti. Dan ini bukan hanya lembaga sosial yang, bahkan lembaga sosial yang tingkat dunia pun kita dapat informasi melalui media-media yang mencatat bagaimana gerakan mereka, seperti terjadinya sumbang-sumbangan dari dunia internasional, mereka mengirim tim ahli, mengirim tim ini, sehingga dana tersebut habis untuk kegiatan-kegiatan rapat, seminar, ya, perkumpulan, ini semacam, dan tidak menyentuh kepada korban. Nah, ini suatu hal pengkhianatan yang harus diwaspadai dalam menggunakan dana sosial ini. Baru kita benar-benar menyadari bahwa dana itu adalah satu tanggung jawab yang akan dipindah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit, ya, bagi pemerintah juga demikian, dalam menggunakan dana negara harus, ya, benar berhati-hati. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dan Umar radhiyallahu, mereka menganggap bagaimana mereka dalam menggunakan harta negara seperti memandang menggunakan harta anak yatim. Jika mereka punya masukan, jika mereka punya kebutuhan mereka terpenuhi, sehingga mereka tidak mengambil dana tersebut. Jika mereka memang sudah tersita waktunya, kemudian butuh untuk keperluannya, keluarganya, maka mereka mengambil sesuai keperluannya saja. Nah, ini perlu kita sadari, karena ada sebagian lembaga-lembaga yang sudah banyak bermunculan, mengumpulkan zakat segala macam, untuk menyewa kantor saja kadang-kadang sudah miliaran, kemudian juga mobil operasional, dibeli mobil-mobil yang mewah, ya, sehingga dana itu tidak menyentuh ke masyarakat, lebih banyak untuk dana operasional, kegiatan-kegiatan, daripada benar-benar jatuh kepada tangan orang yang berhak menerima hal ini. Nah, ini perlu benar-benar dipikirkan, perlu benar, dan juga kita harap pemerintah mengawasi ini, perlu mengawasi. Banyak sekali sekarang lembaga-lembaga yang bermunculan, yang ini harusnya mereka harus mengawasi, ya, laporannya, ada laporannya, kemudian wajar tidak wajarnya, ini harus dilakukan supaya sumbangsi umat untuk membantu sama saudaranya yang dalam keadaan kesulitan benar-benar sampai kepada tujuan dan maksimal. Itu sedikit yang ingin kita sampaikan di sini. Kemudian وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَجَعَلُهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَذْكُورِينَ فِي الْحَدِيثِ. Di antara sebagian orang justru menilai dia ini adalah sebagian dari khulafa ar-rasyidin yang tersebut dalam hadis, yaitu 12 khalifah yang terdapat dalam hadis Jabir bin Samurah. Ya, jadi disebutkanlah Rasulullah SAW, nantilah urusan umatnya akan tetap jaya selama diperintah oleh 12 orang khalifah. Nah, dia sebagian ulama justru memasukkan dia ke bagian itu, karena di masa Al-Muqtadi Billah kembali Islam memiliki kejayaan, memiliki kekuatan, ya, demikian pula kekuasaan ke muslimin. Nah, ini salah satu di antara hal yang dilakukan oleh Al-Muqtadi Billah, ya, di saat sebelum dia saat dia berkuasa. Tapi suatu ibrah bagi kita ini, di mana disebutkan beliau sangat hati-hati di dalam menggunakan harta negara, ya. Maka ini barangkali ibrah bagi kita semua, ya, bagi para pejabat negara, ya, mestinya mereka benar-benar bertanggung jawab dan menggunakan dana-dana tersebut daripada tempat yang sebenarnya, bukan dijadikan sebagai alat untuk berpoya-poya, bermewah, ya, di dalam melaksanakan tugas mereka. Ya, ini tentu jika hal ini disadari bersama oleh komponen bangsa, oleh kita semua, insyaAllah, ya, walaupun dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, jika kita betul-betul bisa tepat guna dalam dana-dana yang ada, baik dari biaya dana negara maupun dana-dana yang dipungut oleh masyarakat, insyaAllah akan ada perubahan dan juga akan terkendalikan kondisi ekonomi dengan baik. Baik, kemudian, ya, setelah itu diangkatlah anaknya, ya, khilafah Al-Muqtafi Billah, yang namanya adalah Ali Al-Muqtadi Billah Amlul Uminin, dibaiat dan khilafah pada saat wafat ayahnya, yaitu pada bulan Rabiul Awal pada tahun 289 Hijriah. Nah, kemudian Al-Muqtafi Billah, anak dari Al-Muqtadi ini, lahir pada berapa tahun, ya, 264 Hijriah. Dia lahir pada tahun 264 Hijriah, ya. Kemudian diangkat menjadi khalifah pada tahun 289 Hijriah. Jadi dalam umur 25 tahun dia sudah menjadi seorang khalifah. Nah, ini sudah berkali kita sampaikan bagaimana seseorang orang tua, baik dia adalah keluarga bangsawan atau bukan, ya, mendidik generasi muda dengan penuh kesiapan untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan pembangunan bangsa ini. Cuma kita lihat tidak sedikit dari dari penguasa-penguasa dari Bani Abbasiyah maupun Bani Umayyah yang telah berlalu kita bahas, itu banyak sekali anak-anak muda yang menjadi pemimpin. Anak-anak muda yang menjadi pemimpin, ya, yang ada yang umur rata-rata umur mereka adalah umuran 30 sampai 40. Itu banyak sekali yang menjadi khalifah saat itu, ya. Jadi karena masa ini adalah sangat semangat yang tinggi, ya, ide-idealis yang cukup bagus, ya. Maka oleh sebab itu mestinya model pendidikan kita sebetulnya, ya, baik di keluarga, baik di sekolah, baik di tengah masyarakat, mestinya menciptakan generasi yang begini, ya, mampu di umur 30-an ke atas itu mereka adalah orang sudah paham tentang tanggung jawabnya, punya pengalaman yang cukup, ilmu yang cukup untuk siap bekerja, berbuat untuk agama, negara dan bangsanya. Nah, ini harusnya kita arahkan ke sana, ya. Tidak diciptakan tujuan pendidik kita menjadikan anak kita seperti mesin yang bekerja dan dia tidak punya keterampilan dan wawasan yang lebih luas, sehingga ketika tamat dia berbeda jurusan pekerjaan, berbeda dengan jurusan pendidikannya, dia tidak bisa bekerja apa-apa. Jadi kita lihat di sini, dalam usia 25 tahun dia sudah menjadi khalifah, jadi sangat muda sekali. Maka ini juga suatu konsep dalam cari pemimpin, ya, mestinya seorang pemimpin itu adalah orang yang masih energik, bukan orang yang sudah loyo, umur sudah capek, untuk rapat pun sudah sering ngantuk, ya kan? Itu perlu dipertimbangkan hal seperti ini gitu. Jadi untuk jadi pemimpin itu orang yang masih energik, sehat, ya, punya idealis yang tinggi, semangat yang tinggi, ya, kemudian cerdas, pintar, ya, berpengalaman. Nah, ini perlu. Jangan pemimpin-pemimpin yang kita angkat atau pemimpin yang kita calonkan umpamanya, ya, ini bagi orang-orang yang biasa berwenang dalam mencalonkan calon-calon, ya, pilihlah yang lagi energik, ya. Jangan dipilih orang-orang yang sudah tua, yang kadang-kadang yang tidak siap untuk rapat, duduk 3 jam, 4 jam, ya kan, baru sampai seperempat jam dia sudah capek, pinggang sudah layu. Ini enggak akan membawa kebaikan untuk bangsa ini. Mestinya adalah pemimpin yang energik, pemimpin yang ya gagah, berani, ya tampil di hadapan khalayak ramai dengan wibawa yang meyakinkan. Taib. Jadi dengan umur 25 tahun dia sudah menjadi seorang khalifah. Yang mana kita katakan wilayah khilafah Abbasiyah yang saat itu, yang saat, pada saat ini itu menjadi sekian banyak negara gitu ya, banyak negara. Iran itu di bawah itu semua ya, Yaman, kemudian Emirat, Qatar, ya, Saudi Arabia, kemudian Syria, ya, Lebanon, Palestina, semua di awal itu, di awalnya Mesir, ya kan? Untuk lihat wilayah yang sangat luas sekali itu dipimpin oleh anak muda umur 25 tahun ya, dan juga pemimpin-pemimpin sebelumnya sudah kita sebutkan. Nah, ini motivasilah bagi generasi muda Islam ya, bagaimana kalian tuh harus mempersiapkan diri, bukan hanya sibuk dengan apa istilahnya sekarang TikTok, sibuk dengan nyanyi, sibuk dengan hura-hura, sibuk buang waktu ya, kemana-mana enggak jelas ya kan, hura-hura berpoya-poya, sekali orang tuanya punya harta dipoya-poyain tidak jelas ya. Mesti mereka itu adalah menyadari bahwa masa depan negara bangsa atau negara agama ini tanggung jawabnya di pundak mereka lah. Mereka yang akan menggantikan yang sehari ini mereka sudah berumur 40-an, 50-an ya, mesti mereka menyadari ya. Maka oleh sebab itu ini tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, pemerintah, badan-badan pendidikan untuk menciptakan generasi yang selamat dari pengaruh-pengaruh pornografi, obat-obat terlarang, dan segala macam bentuk berbentuk penyimpang moral. Maka kita harus tahu sekarang bahwa ketika kita membaca, melihat kondisi sekarang, bahwa taktik perang sekarang bukan lagi dengan cara perang memakai senjata api atau memakai peluru kimia segala macamnya, tetapi sekarang dengan cara apa, generasi mudanya yang dirusak, generasi mudanya tidak punya masa depan yang jelas ya, disibukkan dengan main game, disibukkan dengan berbagai hura-hura, buang-buang waktu, kegiatan-kegiatan yang tidak berarti ya, kegiatan-kegiatan yang tidak mendidik otak kecerdasan mereka untuk berpikir lebih hal yang bermanfaat. Ya, tapi yang lebih banyak hanyalah pikiran menganalisa bagaimana hiburan-hiburan, dan ini yang kerugian besar bagi bangsa ini. Ya, apalagi kita bicara dengan urusan pornografi yang sangat masif sekali merusak generasi muda kita. Kemudian lagi apalagi narkoba yang sekarang bukan hanya di kota-kota besar, sampai ke desa-desa pun telah merajalela. Maka ini perlu kita ketahui sebetulnya bahwa keamanan bangsa ini atau pertahanan bangsa ini tidak melihat dari sisi serangan musuh ya, dalam bentuk merebut tanah wilayah kita. Tetapi yang lebih parah itu adalah telah merebut pemikiran generasi muda kita, telah merebut gaya hidup generasi muda kita, dan juga telah merebut gaya kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kita. Ini sudah berarti sudah terjajah kita. Ya, itu sudah bagian dari bentuk penjajahan yang sangat dahsyat bagi bangsa ini, yaitu bangsa ini kehilangan jati diri, tidak punya wibawa, sehingga pemimpin-pemimpin yang bisa dibeli dengan uang menjadi bagaimana kita lihat peristiwa-peristiwa hukum yang berkembang ya, banyak sekali dari pejabat-pejabat kita yang mentalnya bisa dibeli oleh orang-orang yang berduit. Ini sudah kasihan sekali kita. Ya, ini suatu hal yang harus kita benahi ini. Kita harus benahi bahwa pendidikan kita hanya tidak hanya mengasah otak, tetapi harus lebih banyak juga mengasah bagian perasaan hati mereka, ya, rasa iman mereka kepada Allah, tanggung jawab mereka terhadap amal perbuatan mereka kala di akhirat. Ini perlu kita tanamkan sejak dini kepada generasi muda kita. Jadi bangsa ini hancur bukan karena miskin, sebagian dari orang-orang yang dia memiliki wewenang itu dapat dibeli mentalnya, dapat dibeli kebijakan-kebijakan itu. Saya ini yang merugikan bangsa kita. Maka kita mari bersama-sama orang tua ya, para pemerhati pendidikan ya, masyarakat ya, tolong mari kita bersama-sama untuk membangun bangsa kita ke arah yang lebih baik ini, ciptakan generasi yang lebih baik ya, masa depan generasi muda kita yang lebih baik. Baik, kemudian ya, ini sedikit pelajaran dari kisah ini ya. Kemudian di sini disebutkan di antara yang disebutkan oleh Ibnu Katsir sini menyebutkan bahwa tidak terdapat di kalangan khalifah yang bernama Ali selain dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kemudian juga nasdalah Ali bin anak dari Al-Muqtadid billah ini. Wa laisa fihim ma yukanna bi Abi Muhammad illa hadza. Dan juga tidak ada yang dibeli kunia panggilannya Abu Muhammad kecuali dia juga. dan juga Hasan ibn Ali bin Abi Talib, wal hadi wal mustadi bi amrillah. Ketika dia menjadi khalifah al-muktafi ini, jadi memang masih ada goncang-goncangan, ya. Tentu di saat itu banyak sekali sebetulnya kekuasaan-kekuasaan yang ingin membentuk negara sendiri, membentuk kekuasaan sendiri. Kita sebelumnya sudah bercerita sedikit tentang aliran Taifah atau kelompok yang namakan mereka Romito atau Ismailiyah Batini, ya, yang mereka yang memiliki pemahaman yang sangat mulhid, ilhad, ateis gitu ya terhadap agama ini. Mereka benar-benar membuat kerusakan dalam agama di dalam negara Islam saat itu, ya. Nah, ini kelompok, dan juga ada lagi kelompok Khawarij yang kadang muncul, kadang-kadang diam gerakan mereka, kemudian juga kekuasaan-kekuasaan lain. Maka banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul juga di masa Al-Muktafi ini. Nah, kemudian satu peristiwa juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, itu pada tahun 289 ini, bulan Rajab, itu terjadi gempa yang dahsyat. Dahsyat sekali, kata Ibnu Katsir, ya. Fi Rajab minha zulzilatil adu zalzalatan azimatan jiddan. Terjadi gempa yang sangat besar sekali, kata Ibnu Katsir. Wa fi Ramadan tasaqata waqta as-sahar minas sama'i nujumun katira. Kemudian kata Ibnu Katsir juga, pada bulan Ramadan dari tahun ini, peristiwa yang terjadi juga, ya, hal-hal yang aneh, ya. Kita bahkan hari ini sering mendengar ada peristiwa-peristiwa yang aneh, ya. Itu hal-hal yang sudah banyak terjadi dalam sejarah Islam, ya. Lalu kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa mendengar hal seperti ini, kadang-kadang kan orang menghubungkan dengan hal-hal yang khurafat, akan ada begini, akan ada ramalan-ramalan yang berbau kesyirikan, ya, tahayul dan semacamnya. Maka kita bagaimana ulama menyikapi peristiwa-peristiwa itu, kita lihat. Ya, mereka tidak terfitnah, tidak masuk ke dalam tidak menggunakan hal itu sebagai untuk meramal, membuat khurafat, hayul dan semacamnya, macam-macam gitu. Jadi kata Ibnu Katsir, pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu meteor yang banyak sekali turun, ya, jatuh ke bumi gitu, ya. Tasaqat waqta sahar minas sama nujumun katir. Nujumun katir maksudnya bukan bintang-bintang yang asli yang jatuh, maksudnya sini meteor yang berjatuhan. Sehingga katanya walam yazal amru kadzalika hatta talati syams. Jadi semenjak waktu sahur sampai terbit matahari itu berjatuhan bintang-bintang, kata Ibnu Katsir. Walamma afadatil khilafah ilaihi birraqqa kataba ilaina. Ini lanjut lagi kisah dari Amrul Minin Al-Muktafi Billah. Setelah dia ini ayahnya meninggal, dia dianggap menjadi khalifah. Sebenarnya dia itu berada di suatu daerah namanya Raqqah, ya. Kemudian Perdana Menteri menulis dan beberapa utusan daripada tokoh khilafan waktu itu menulis dan waraki bahwa khalifah Baghdad. Kemudian dia pulang, kemudian saat sampai di Baghdad, dia disambut pada hari Senin, yaitu 8 kalau ya sekitar tanggal 22, ya. Ya, tanggal 22 dari Jumadil Ula pada tahun tersebut. Baik. Kemudian nanti peristiwa-peristiwa tentang Qaramito Ismaili, ya, kita akan rinci sebutnya. Kita akan lanjut dulu tentang bagaimana kekuasaan Al-Muktafi Billah ini, ya. Baik, nama beliau sebenarnya kita sebutkan tadi adalah yaitu Abu Muhammad Ali ibn Mu'tadid, ya, ayahnya Al-Mu'tad Billah, khalifah sebelumnya, Abu Muhammad Ali ibn Amir Mu'minin Al-Mu'tad Billah, Abil Abbas Ahmad bin ibn Amir Abi Ahmad Al-Muwaffaq ibn Mutawakkil ibn Mu'tasim ibn Rashid Harun bin Muhtadi Al-Mahdi bin Mansur. Ini memang kakek-kakeknya semua adalah, ya, semua khalifah, ya, khalifah semua. Kemudian katakan ana ulaisa min khulafa al-Abbasiyyin min ismu al-Dinti, kata Ibnu Katsir, tidak ada di kalangan para khalifah Abbasiyyin Abbasiyah yang bernama Ali selain dia, setelah Ali bin Abi Thalib sebelum pada khulafa Rasyidin. Kemudian juga tidak ada yang diberi kuniah atau disebut dinisbahkan dengan kuniah kepada anaknya dengan Abu Muhammad kecuali Hasan Ali dan Musa Al-Hadi dan Mustalib bin Amrillah. Dia lahir disebutkan bulan Rajab yaitu tahun 264 Hijriah. Ini sudah kita jelaskan tadi 264 Hijriah. Kemudian ya, kemudian diangkat jadi khalifah setelah ayahnya ya. Itu masih hidup pada hari Jumat pada tanggal 11 pada tanggal 21 Rabiul Akhir pada tahun 289 Hijriah. Dan umurnya ketika itu kata Mangkasir masih berumur 25 tahun. Wa kana rab'atu min ar-rijal jamilan raqiqal laun. Jadi ini sifat postur tubuhnya, dia adalah rab'atan, jadi orang yang sangat tidak terlalu pendek, kekar lah istilahnya kalau kita tuh tidak terlalu tinggi ya. Min ar-rijal jamilan, dia ganteng, raqiqal laun, hasan asy'ar, jadi kulitnya halus ya. Kemudian juga rambutnya bagus ya. Wa fir lihya aridhaha, jadi sangat tebal jenggotnya gitu. Tatkala wafat ayahnya ya, wa basyarahu mansab khilafah, dan dia langsung megang puncak kekhalifahan ini, dan itulah awal dia menjadi khalifah. Kemudian wakan naqshu khatimihi aliyun mutawakkilun ala rabbihi, jadi dia punya tulisan di cincinnya, tulisnya adalah aliyun mutawakkilun ala rabbihi, jadi namanya Ali, bertawakal kepada Rabbnya ya. Dan di antara anaknya adalah namanya Muhammad, Ja'far, Abdul Samad, Musa, Abdullah, Harun, Wal Fadl, Wa Isa, Wa Abbas, Wa Abdul Malik. Nah, kemudian di antara kelebihannya di sini adalah dia fi ayyam futihat Antaqiyya wastunqidat min aidir Rum. Jadi di masanya kembali dikembalikan kekuasaan Antaqiyya yang sebelumnya dicaplok oleh bangsa Rum ya, diselamatkan dari kekuasaan Rum ya. Kemudian wa kana fiha min usarul muslimin basharun katsir wa jamun ghafir, di mana di Antaqiyya ini banyak sekali tawanan kaum muslimin ya, jumlah yang sangat besar. Wa akhadha muslimun min ghanaimihim syai'an katsiran ya. Wa kana fiha min usarul muslimina basharun katsir wa jamun ghafir. Kemudian setelah ditaklukkan kaum muslimin mengambil dari ghanimah-ghanimah mereka syai'an katsiran jiddan kama taqaddam. Ketika wala mahadar wa alfa sala an akhihi Abi Fadl ya. In mu'tadid fa saha indahu annahu balighun. Jadi ini kisahnya nih, saat dia mau kehadirannya, wafatnya, Al-Muqtafi Billah ini, dia bertanya tentang saudaranya, itu Ja'far ibn Mu'tadid Billah, saudaranya, saudara kandungnya, itu Ja'far bin Mu'tadid, maka dianggap dia sudah balik, maka dipanggillah pada hari Jumat itu, tanggal 11, ya, atau tanggal 21 Zulqa'dah dari tahun pada tahun tersebut dia angkat menjadi walul ahad atau sebagai putra mahkota saudaranya ya. Wa ahdar al-qudha wa ashhadum ala nafsi bi annahu ya qad ja'ala khilafa ilay min ba'dihi jadi di sini Mukatsir lebih memotong ceritanya. Saat wafatnya Al-Muqtafi Billah ini, dia memanggil saudaranya Ja'far bin Mu'tadid dan mengangkat sebagai khalifah setelahnya ya. Kemudian di sini sebutkan ceritanya di sini wa kana khilafatu 6 tahun saja, 6 tahun 6 bulan dan 19 hari. Nah, ini cerita saat dia wafat, dia mengangkat saudaranya sebagai khalifah langsung ya. Wa kana awsa bi sadaqatin min khalis mali, di antara kebaikan dia khalifah ini adalah dia berwasiat untuk mensedekahkan dari hartanya yang asli, hartanya yang murni ya. Itu sekitar 600 ribu dinar. Subhanallah ya, dia saat mau wafat dia berwasiat untuk mensedekahkan hartanya dengan jumlah 600 ribu dinar untuk iman ya. wa kana jama'aha wa huwa saghirun wa kana maraduhu bida'il khanazir rahimallah. Jadi ini waktu ini harta yang masih sangat kecil dikumpulkan dia, dan dia wafat gara-gara kena penyakit namanya bida'il khanazir. Itu penyakit yang ya tidak tahu apa istilah dalam bahasa Indonesia, kita menamakan penyakit yang dialami oleh al-muktafi billah ini. Singkat saja, memang Ibnu Katsir tidak membahas lebih panjang tentang peristiwa-peristiwanya. Nanti kita akan jelaskan di mana di dalam kekuasaannya, di antaranya dapat mengembalikan berapa kekuasaan-kekuasaan yang dicaplok oleh Rum, kemudian juga dapat mengembalikan keamanan, ya, keamanan-keamanan yang terjadi, kekacauan-kekacauan yang terjadi di beberapa tempat. Taib. Berikutnya kita akan lihat beberapa peristiwa di sini. Ya. Pertama, pada tahun saat dia awal jadi khalifah itu, 289 Hijriah itu, mulai jadi intasyar karamitah ba'da mutimadi billah fil afaq. Setelah wafatnya khalifah sebelumnya, al-mu'tadi billah, itu menyebar ke kelompok karamitah. Karamitah ini adalah golongan yang sesat, ya, yang suatu aliran, disebut juga oleh Ismailiyah Batiniyah, ya. Sangat telah menyebar ke mana-mana. Kemudian mereka waqatu at-tariq alal hajid. Di antaranya bahaya mereka adalah melakukan penyamunan bagi para haji dalam perjalanan menuju haji mereka. Para jamaah haji yang dalam perjalanan itu mereka melakukan apa namanya, kalau di kita mungkin bajing loncat gitu ya, memang mereka di menyamun ya, orang-orang haji itu mengambil harta-harta mereka. Nah. Kemudian kata mereka, di antara mereka ada yang mengaku sebagai al-mu'minin. Kemudian Al-Muktafi Billah mengutus kepada mereka juyushan kathira. Jadi Al-Muktafi Billah mengirim pasukan untuk meredam fitnah mereka ini. Wa anfaqa amwalan ghaziratan hatta atfa Allah ba'da ba'da syarrihim kabahumullah. Kata Ibn Kathir, jadi Al-Muktafi Billah ini di antara kefokusannya dalam kekuasaannya adalah memerangi aliran Al-Qaramita ini. Ya, mengirim pasukan tentara yang begitu banyak, juga menyediakan anggaran yang begitu besar untuk hal tersebut. Ya. Kemudian disebutkan pula Ibnul Jauzi, kata Ibnu Katsir, menukil Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntadhim, pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, manusia yakni ada sebuah kejadian setelah salat asar, ya, fi zaman as-sayfi wa alaihim siyabus sayf. Nah, ini suatu kejadian yang aneh lagi dikisahkan oleh Ibnu Katsir yang dinukil dari Ibnu Jauzi. Pada musim panas setelah salat asar, yang bernama manusia semua memakai pakaian yang musim panas waktu itu, kata Ibnu Katsir, tiba-tiba ada angin kencang, angin dingin, fahab barrihun baridatun jiddan, ya, tiba-tiba apa namanya datang angin bertiup, anginnya sangat dingin sekali, kata Ibnu Jauzi. Hatta ihtajan nasu ma'adhalika ilis istila bin nar. Sehingga akhirnya manusia, padahal musim panas ini, musim panas habis salat asar, datang-datang tiba angin dingin, kemudian akhirnya diceritakan oleh Ibnu Jauzi di sini, manusia terpaksa berdiang dengan api. Kemudian, walabisul fira wal mahsyuwat. Jadi, mereka memakai pakaian-pakaian yang dipanaskan, itu dilimutkan ke badan mereka, ya. Wajah madalma kafasul syita. Anehnya di musim panas itu tiba-tiba air beku seperti musim dingin. Ini kan peristiwa-peristiwa dalam sejarah, ya. Kalau seandainya di masa kita, tentu orang akan menganggap ada apa-apanya gitu kan. Tapi ini kan ibrah dari Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Ibn Katsir menukir dari Ibn Asir pada tahun 289 ini, wakadha waqa'a bi manati Hims. Jadi ada kejadian di kota Hims, jadi di Palestina. Qala wahab rihun asifatun bil Basra. Jadi datang angin yang sangat kencang di Basra. Faqtala'at syai'an katsiran, ya. Afwan, ini angin apa namanya tadi? Kisah yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi tadi, yaitu adanya di musim panas tiba-tiba ada angin dingin langsung berubah menjadi musim dingin itu sehingga air pun beku. Ini juga terjadi di kota Hims, kata Ibnu Athir dalam tarikhnya. Kemudian juga diceritakan Ibnu Athir, yaitu ke sebuah kejadian di Basrah, itu datang angin yang sangat kencang juga, ya, topan, sehingga faqtala syai'an katsir min nakhiliha, banyak sekali tumbang pohon-pohon kurma. Wa khusifat bi mawdi' minha, ada bagian yang anjlok, bumi anjlok ke bawah. Pama tatah tahu sitatu alaf nasama, jadi meninggal di ini bumi anjlok ini itu sekitar 6,000 orang. Ya, kita sudah banyak ya peristiwa-peristiwa yang yang membuat orang mendapat peringatan, sadar dengan azab Allah, kejadian-kejadian di berbagai daerah dari sepanjang sejarah, itu sebuah peristiwa-peristiwa yang sudah banyak sekali terjadi. Namun manusia selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian itu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian agar mereka bertobat. Ini kisah-kisah yang kita lihat ini diceritakan ya, yaitu meninggal sekitar 6000 orang. Kemudian juga Ibnu Asy menceritakan Ibnu Jauzi kata Ibnu Katsir, yaitu terjadi gempa dahsyat di bulan Rajab di kota Baghdad saat itu. Itu terjadi berkali-kali. Kemudian baru berhenti kata apa namanya Ibnu Katsir. Nah, ini berapa peristiwa-peristiwa yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tarikhnya. Kemudian ini kisah dari lanjutan dari Karamitah tadi, Ismailiyah pada tahun 290 itu. Nah, ada nama dari tokoh dari Karamitah ini, Ismailiyah ini, Al-Batiniyah ini, Aqbala Yahya bin Zakwa bin Mahruwa Abu Al-Qasir Al-Qirmiti Al-Ma'ruf bisyekh fi hafa fi jahafila azimah min al-Karamitah. Jadi dia membawa pasukan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Pimpinan Karamitah namanya Ibnu Zakrawi, ya. Kemudian fa'asa binahatil raqqa fasadan. Lalu mereka melakukan ya kerusakan di daerah Raqqa yang tadi di sana berada al-muktafi billah saat wafat ayahnya wafat. Fajazalai khalifah jaisan katifan fi nahwi 10,000 farisin. Jadi kemudian al-muktafi billah mengirim pasukan tentaranya untuk menghentikan kerusakan dilakukan oleh kaum Karamitah ini dengan jumlah sekitar 10,000, yaitu pasukan berkuda. Jumlah sangat besar, ya. Kemudian juga di tahun yang sama 250 ini Khalifah Al-Muktafillah berpindah ke Samura untuk tinggal di sana. Fasana ra'yahu an dhalikal wazir Qasim warja bihi ila Baghdad. Dan kemudian dia dicegah oleh perdana menterinya, akhirnya tidak jadi dia tinggal di Samura sebagaimana ketetap apa khalifah-khalifah sebelumnya, dan akhirnya dia pindah lagi ke Baghdad. Nah, pada tahun yang sama 290 ini, nah tadi kita sebutkan ada pimpinan orang kaum Karamitah ini namanya Yahya ibnu Zakrawih, ya, berhasil ditangkap dan dibunuh di Damaskus, ya. Dia itu yang dikepung oleh tentara pasukan dari Mesir, ya. Kemudian itu terjadi kata mereka itu ba'dama kana qatala khalqan katsiran min jaisihi min ashabil tughi, setelah terjadi pertempuran yang sengit sehingga terbunuh dari jumlah tentara yang jumlah sangat besar. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada manusia dengan terbunuhnya dari orang pemimpin kaum Karamitah ini. Fafarihal muslimu bidzalika farhan syadid, dan kata Ibnu Katsir, dengan terbunuhnya pimpinan dari Karamitah yang sadis ini, melakukan pembunuhan yang sadis ini. Kalau kita hari ini mungkin kita katakan pemainnya ISIS ya, yang sangat sadis pemainnya, yang lebih sadis lagi Karamitah ini. Dia membakar segala macam. Disebutkan Ibnu Katsir dalam tarikhnya ini, dalam Bidayah Nihayah, membakar, membunuh, anak-anak pun dibunuh oleh mereka. Ini kaum Karamitah ini. Tapi apa namanya pemaham mereka jauh lebih kufur lagi daripada aliran-aliran kelompok lainnya. Kemudian di sini kata Ibnu Katsir, dengan terbunuhnya pimpin Karamitah ini, kaum Karamitah ini, Karamitah tersebut, kaum muslimin menjadi sangat lega, ya. Faqama bi amril Karamitah min ba'di akhu Husain. Nah, setelah itu yang memimpin Karamitah setelah terbunuh kaum Karamitah, setelah terbunuh pimpinannya tadi, digantikan oleh saudaranya namanya Husain, ya. Watasama bi Ahmad, lalu dia menamakan diri dengan Ahmad, watakan Nabi Abil Abbas, dan mengaku kunianya Abul Abbas. Kemudian dia menganggap dirinya sebagai Amirul Mukminin, ya. Kemudian orang-orang kaum itu mentaatinya, ya. Semuanya mentaati saudara sebelumnya. Lalu mereka mengepung Damaskus, ya. Kemudian akhirnya penduduk Damaskus memberikan jaminan untuk keamanan diri mereka dengan menyerahkan harta benda, ya. Kemudian dia berlanjut Husain ini ke arah Hims. Kemudian dia taklukkan, ya. Kemudian akhirnya berpidato di atas mimbarnya, summa sara ila Hama. Jadi berbagai daerah dia kuasai, Hama wa Ma'arra, Nu'man, faqara ahli tilkal nawaid, kemudian menguasai dan memaksa penduduk negeri-negeri tersebut, wastabaha amwalahum wa harimahum, dan dia melakukan berbagai bentuk kerusakan, mengambil harta, melakukan pemerkosaan, wa kana yaqtulud dawab wasibyan, dan dia membunuh kadang-kadang binatang ternak, dibunuh segitu saja dibuang, dan bahkan membunuh anak-anak yang ada di TPA-TPA fil makatib, ya, wasibyan fil makatib, wa yubihu liman ma'ahu wa tanisa, dan melakukan perbuatan-perbuatan keji terhadap wanita-wanita, ya, dengan perbuatan yang sangat keji sekali, ya, disebutkan menekasi di sini, bahkan mereka memperkosa seorang wanita, satu orang wanita dengan jumlah yang sangat banyak dari laki-laki. Kemudian, ya, akhirnya Al-Syam menulis kepada Khalifah mengadukan tentang kondisi mereka, ma yulaqawna min hadzal la'in, jadi perbuatan orang kelompok Quraisy ini. Akhirnya Khalifah Al-Muktafi billah fajahaz Al-Muktafi juyushan katifatan. Katifatan. Dan juga dikirim pasukan oleh Muktafi billah itu jumlah tentara yang cukup besar. Kemudian wa anfaqa amwalan jazilatan li harbihi. Akhirnya dia juga mengeluarkan anggaran sangat besar untuk meraih kelompok Quraisy ini. Satu ibrah di sini kita lihat adalah setiap kelompok-kelompok yang menjauhi ajaran Islam yang benar, akhirnya mereka jika berkuasa pasti melakukan penindasan terhadap orang lain dan bahkan semena-mena, ya. Tetapi tentu sesuai dengan tingkat kesesatan yang sangat jauh. Semakin jauh seperti Qaramita ini, yaitu tidak sedikit korban dari kaum muslimin yang mereka bantai, yang membunuh, yang siksa, ya, membakar kampung kaum muslimin dan seterusnya. Dan akhirnya Al-Muktafi billah mengirim pasukan yang cukup besar jumlahnya, kemudian mengeluarkan anggaran cukup besar juga. Kemudian ini dikirim pada bulan Ramadan. Kemudian setelah itu tentaranya masuk ke daerah Riqqa, kemudian menyebarlah tentara itu di berbagai daerah-daerah yang tadi dikuasai oleh kaum Quraisy tersebut, ya. Kemudian di antara mereka pun, ya, Quraisy ini saling memberikan semangat, menulis surat kepada teman-temannya seperti yang ditulis di antaranya di isi suratnya sebutkan Mukathir di sini, dari Abdullah Ahmad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Mansur billah An-Nasir lidinillah Al-Qaim bi-Amrillah, Al-Hakim bi-Hukmillah, Ad-Da'i ila Kitabillah, Al-Dhabi an-Raha Harimillah, ya. Al-Mukhtar min Walid Rasulillah, dia mengaku, kata Ibn Katsir, wa kana yadda'i annahu min sulati Ali bin Abi Talib, dan mengaku dia termasuk keturunan Ali bin Talib. Pengakuan mereka sendiri, jadi dari Fatimah. Wa huwa kadhibun affaqun athim, kata Ibn Katsir, dia adalah orang pembohong, pendusta yang keji, ya. Qabbahullah. Fa'inu kana min ashadin nasi adawatan li Quraish. Dia sangat benci kepada kaum Quraisy, manusia yang sangat membenci kaum Quraisy dan juga Bani Hashim, ya. Kemudian dia menguasai lagi daerah Sulamyah, ya. Tidak disisakan seorang pun dari Bani Hashim, dibunuh semuanya, ya, juga anak-anak mereka. Kemudian juga termasuk wanita-wanita. Kemudian diceritakan selanjutnya oleh Ibnu Katsir tahun 291, ya, terjadi suatu pertempuran yang sangat sengit antara Qaramita dan pasukan Khalifah Al-Muktafi billah. Fahuzimatul Qaramita hazimatan azimatan. Akhirnya Qaramita dalam pertempuran ini kalah, ya, kekalahan yang sangat kekalahan yang sangat besar, ya. Ditangkaplah pimpinan mereka Husain tadi, anak dari Zakrawi, ya, yang mengaku sebagai pimpinan kaum muslimin, ya. Dan yuqaludhu syama, dia mengatakan, disebut juga orang yang punya tompel gitu. Waqat tasamma kama dzakarna bi Ahmad, dan dia mengaku namanya Ahmad, wa takana bi Abil Abbas, wal taffa alai khalaikun minal Arab maghairihim. Jadi yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang pedalaman, ya, orang-orang yang pedalam biasanya orang-orang jauh dari pendidikan. Wastafhala amruhu jiddan falamma usira humila ila khalifah fi jama'atin katiratin min ru'us ashabi. Jadi setelah dia semakin ganas, ya, orang Qaramita ini akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa menghadap khalifah. Dibawa ke Baghdad, ya, ala filin masyhurin linnas, ya, dihadapkan kepada manusia tentang siapa dia, dan fa amar khalifah bi amil daqqatin murtafi'ah, diangkat, fujisa alai qaramit, jadi ada tempat yang tinggi dibangun oleh khalifah, kemudian didudukkan di situ pimpinan ini, waji abi ashabi faja'ala yadribu ana qaum baina yadayhi wa huwa yanzur, jadi di beri hukum kepada mereka, semua mereka yang tadi telah membanyak membunuh kaum muslimin, merampas, menyiksa, ya, macam perbuatan mereka, dihukum. Dihukum mati oleh khalifah, ya. Uqujila fi fami khashbatun mu'taridatun masydudatun ila kafah. Jadi diikat mulutnya ini, ya, pimpinannya. Suma inza fudhira mi'atai sautin. Kemudian dia diturunkan, setelah dia melihat pasukannya dihukum pancung di hadapannya Husain ibn Zakrawih tadi, kemudian dia dicambuk 200, kemudian dihukum dia dengan dipancung akhirnya, ya. Kemudian juga wa fiha qasadil atraq bilad ma wara' an-nahar. Nah, juga ada lagi kekacauan di bilad wala an-nahar ini, daerah-daerah yang sekarang Azerbaijan, Uzbekistan dan segala macamnya. Al-Atraq. Al-Atraq ini adalah yang kita sebutkan di mana mereka sangat berkuasa di masa Ma'mun, menjadi bala tentara Al-Mutawakil dan segala macamnya. Itu Al-Atraq, pasukan Al-Atraq, pasukan Turki. Ini mereka yang keturunan bangsa yang mirip Uzbekistan itu. Bukan Turki yang sekarang negara yang ada di masyhur, ya, negara Turki. Nah, di sana mereka juga melakukan pembunuhan kaum muslimin yang sangat banyak. Wajaman ghafir mala yusawna kastratan. Jadi tidak terhitung berapa jumlah korban yang dia lakukan. Nah, ini kemudian inilah perjuangan usaha yang dilakukan dalam Muktafi Billah, terutama adalah menutup atau menghentikan gerakan dari kaum Qaramita ini, ya, atau gerakan-gerakan yang semirip dengan gerakan ini. Taib. Kemudian juga pada tahun 291 Hijriah juga diceritakan oleh Katsir, yaitu Raja Rum mengirim 10 salib. Setiap salib itu ada 10 asyatu alaf. Ini 10 ribu dari pasukan. Jadi 10 salib di belakang 10 ribu pasukan. Fa'aru ala tarafil bilad. Mereka ingin menyerang pinggiran dari kekuasaan Islam. Wa qatalu khalqan katsiran, dan mereka juga banyak menjatuhkan korban dari kaum muslimin. Wasaba unasa min dzurriyah, dan juga menawan kebanyakan dari kaum muslimin. Ini kejadian pada tahun 291 Hijriah. Baik, setelah itu diceritakan lagi oleh Ibnu Katsir kelanjutan dari Qaramita ini pada tahun 293 Hijriah. Ya, iltafa ala akhir Husain Qaramiti al-ma'ruf bi dhishima al-qadamnahu dhikra maqtalihi fi sana al-madiyah khalaikum min al-Qaramita wal-Arab wal-Lusus bi tariq al-Furat. Ya. Ya. Pada tahun 293 Hijriah ini, setelah terbunuhnya pimpinan dari kaum Qaramita ini, jadi pasukan-pasukan mereka lain atau pengikut-pengikut mereka lain dari para yang ada di daerah-daerah pinggiran Islam, ya, dalam pedalaman, dan juga perampok-perampok yang ikut bersama mereka, fa'asa bihim fil ardi fasadan, mereka juga melakukan kerusakan lagi, yaitu menuju daerah Tabariyah, pantau min iwaiha fadakhalaha qahran wa qatala fiha khalqan min rijal, yakni di daerah Tabariyah, di sana mereka juga melakukan banyak jatuh korban, yang kemudian juga mengambil harta-harta, ya, summa qarra raja ilal badiyah, kembali mereka bersembunyi ke daerah padang pasir yang di pedalaman. Kemudian pokoknya ada, kemudian juga mereka masuk ke daerah lain dan juga membunuh berbagai penduduk-penduduk di sana. Ya, wa akhadhu minha amwalan jazilatan hamaluha ala 3000 ba'ir. Bayangkan harta yang berhasil mereka rampas dari berbagai daerah yang telah mereka serang, yaitu sekitar 3000 ekor unta membawa harta itu. Ya, salah satu alaf 3000, ya, 3000 ekor unta yang membawa barang-barang rampasan. Bawa salih khalifah al-muktafi jaisan faqataluhum. Nah, akhirnya al-muktafi, khalifah al-muktafi, mengirim lagi pasukan untuk mengerangi mereka, wa akhadhu ra'isahum, dan ditangkap pimpin mereka, dan akhirnya dia hukum mati. Wa nabagharju min al-qarbi yuqallahu da'iyah bil yaman, Kemudian muncul lagi dari kelompok mereka ini yang mau memimpin Qaram itu lagi, ya, di Yaman, ya. Fahasara San'a fadakhala Qahran, dan dia menguasai daerah San'a, dan kemudian dia kuasai dengan cara paksa, dan di sana dia melakukan pembunuhan-pembunuhan, kemudian juga berjalan mengarah ke berbagai kota-kota yang ada di Yaman, sehingga kebanyakan terjadi kerusakan di daerah Yaman, ya. Summa qatalu ahlu San'a fazafiru bihi wa hazamu, dan akhirnya masyarakat dari San'a ini melawan mereka, dan akhirnya mereka mampu mencegah apa namanya kekejaman dan kebengisan mereka. Baik, ini berapa kisah. Kemudian pada hari Idul Adha dakhal ta'ifun min al-qarami tanahwa samanu mi'a ila Kufa wa nas fi idim. Nah, ini cerita lain ceritakan Ibnu Katsir pada tahun 293 Hijrah ini, pada saat hari raya Idul Adha itu sekelompok orang Qaram, kaum Qaram itu ini masuk saat orang merayakan Idul Adha. Ya, jumlah mereka sekarang sekitar 800 orang, ya, dan orang-orang sedang merayakan. Kemudian dia membalas dendam, panadu ya Saratil Husain. Jadi mereka mengatakan kami adalah pembalas dendam bagi ketuanya yang sebelumnya itu Husain, ya'nuna al-Maslub di Baghdad. Kemudian mereka menteriakkan ya Ahmad ya Muhammad. Ya, ya'nuna alladzina qutilu ma'ahu. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang terbunuh bersama pimpinan mereka sebelumnya. Pabadarnu dukhul ila Kufa. Akhirnya manusia setelah mereka masuk ke Kufa, ya, orang-orang juga berlarian ke daerah Kufa, dan juga mereka dikejar oleh Qaram itu, kaum Qaram itu ini. Kemudian akhirnya masyarakat umum melawan mereka dengan cara melempar pakai batu dan lainnya. Kemudian kata Ibnu Katsir, faqutilu minhum nahwa min 20, ya, waraja ambakuna khasiin. Dan korban di antara mereka dari Qaram itu ini sekitar 20 orang kata Ibnu Katsir, kemudian yang lainnya lari. Nah, ini berapa kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir tentang di apa namanya? Di samanya kekuasaan dari kekuasaan Al-Muktafi Billah. Kemudian pada bulan Muharram tahun 294 Hijriah, kembali kelompok Qaramita ini, kaum Qaramita ini melakukan penyerang kepada jemaah haji, ya, dari negara Khurasan. Ya, hum qafiluna min Makkah. Jadi maksudnya di sini mereka pulang dari Makkah, ya, selesai haji. Faqatalum an akhirihim wa akhadha amwalahum wa sabani sa'am. Jadi kaum Qaramita ini membunuh semua jemaah haji itu yang pulang dari Mekah itu, dan mengambil semua harta mereka, dan menawan perempuan istri-istri mereka, semua wanita yang bersama mereka. Fakana qimatu ma akhadahu minhum alf dinar. Jadi kata Ibnu Katsir, perkiraan harta yang mereka rampas sekitar 2 juta dinar, ya. Dan jumlah yang dibunuh oleh mereka sekitar 20 ribu, ya, 20 alf insan, 20 ribu. Wa kan nisa Qaramita, yang di mana wanita-wanita orang kaum Qaramita ini yaitu juga ikut membunuh kaum muslimin yang pulang dari haji tersebut. Nah, akhirnya setelah sampai pada Khalifah Al-Muktafi Billah, berita tentang penyerang kaum Qaramita terhadap orang-orang pulang haji ini, ya, akhirnya Al-Muktafi Billah juga mengirim pasukan lagi untuk merangi mereka dengan jumlah yang sangat besar. Fakta talu qitalan syadidan jiddan. Akhirnya terjadi pertempuran yang sengit kata Ibnu Katsir. Qutila min Qaramita khalqun katsir. Jadi, dan akhirnya juga banyak korban dari Qaramita yang terbunuh. Walam yabqa illa qalil, tidak sisa kecuali sangat sedikit. Maka pada awal Rabiul Awal tahun tersebut 294 Hijriah ini, 294 Hijriah ini berhasil juga pimpin mereka yaitu untuk diberi hukuman dengan ditangkap, ya. Kemudian diberi apa hukuman yang setimpal itu dibunuh, dipancung, ya. Kemudian setelah itu wahtawa askaru ala maka Nabi Adi Qaramita min amwal, dan kemudian akhirnya pasukan khalifah mampu mengambil berbagai harta-harta yang mereka rampas dari orang-orang Qaramita. Kata mereka walillahilham, dan sedetu selesailah wa amar khalifah biqatili ashabil Qaramiti, dan akhirnya khalifah juga menyuruh untuk menghukum orang-orang yang terlibat ikut menyerang bersama kelompok Qaramita tersebut. Ya, inilah beberapa kisah yang terjadi sepanjang kekuasaan dari Al-Muktafi Billah. Itu barangkali yang dapat kita bahas pada kesempatan ini, ya, berbagai peristiwa-peristiwa, dan akhirnya tadi kita sebutkan Al-Muktafi Billah itu wafat pada tahun 295 Hijriah. 295 Hijriah, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, itu peristiwa yang dapat kita bahas atau kejadian yang terjadi di masa khalifahan Al-Muktafi Billah. Inti yang terbesar di sini adalah betapa bahayanya kelompok-kelompok Qaramithah ini, yang mana telah berlalu juga kita kisahkan, mereka sampai menguasai kota Mekah dan membunuh semua orang yang sedang melaksanakan haji saat itu, dan bahkan mereka mencuri Hajar Aswad dan membongkar Hajar Aswad dari tersimpan di sudut Ka'bah itu, dan mereka bawa ke negeri mereka, bahkan ditawan di negeri mereka sekitar 20 tahun lebih, ya, sehingga orang-orang berhaji saat itu tidak menemukan Hajar Aswad di Mekah. Demikian wallahu a'lam, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tidak terlalu banyak hal-hal yang cukup peristiwa di sini, cuman ya lebih banyak di sini bahwa pemerintahan Al-Muktafi Billah lebih banyak menghadapi kelompok sempalan dari luar Islam yang begitu sangat bengis dan banyak melakukan berbagai macam kerusakan di berbagai wilayah-wilayah Islam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke poin atau sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang pada kesempatan kali ini telah menyampaikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan ini, silakan bisa menghubungi kami dan bertanya di layanan telepon 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Silakan dengan telepon yang pertama. Belum tersambung. Kami berikan waktu bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana? Dengan seorang hamba di Riau. Silakan pertanyaannya. Oh, ini mungkin lancing pertanyaannya, Ustaz. Iya. Ini sangat diperlukan untuk keilmuan saya. Sekarang ini kan pemerintah lagi bagi-bagi uang sama masyarakat yang enggak mampu. Apakah itu dibenarkan untuk menerimanya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Baik, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh kekuasaan-kuasaan Islam jika khalifah datang sebuah daerah, ya, kadang-kadang berikan hadiah kepada masyarakat. Jadi hal ini ada hal yang halal. Hal yang halal tentu bagi yang berhak menerima, bagi yang berhak, karena pemerintah sudah menentukan ketentuan-ketentuan bagi yang berhak menerima bantuan langsung tersebut atau bantuan tunai tersebut. Jadi hal ini halal, halal pemerintah memberikan itu untuk rakyatnya, untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Jadi halal, jelas halal, ya. Uang itu untuk diambil. Yang tidak halal bagi orang yang tidak berhak, sebagaimana juga ya sempat teridentifikasi atau terdapat terbukti ada orang yang menulis ya di rumahnya fakir miskin, tetapi dia bukan fakir miskin, tetapi tidak benar. Atau orang-orang pura miskin juga ikut mengambil jatah itu, ya tidak halal bagi mereka. Kalau dia adalah orang yang berhak menerima, halal. Yang tidak halal bagi orang yang dia yang tidak berhak menerima, ya maka tidak halal bagi dia. Jadi tentu bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan dari ibu tadi di Riau. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami berikan kesempatan kembali. Silakan, masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Pak Iwan di Jambi. Silakan Pak Iwan, mohon maaf dikecilkan televisinya suaranya supaya kami bisa mendengar jelas suara Bapak, ya. Baik. Silakan Pak Iwan. Ya. Gini Pak Ustadz, di kampung saya. Di kampung saya kan ada aturan. Dibuat aturan oleh pimpinan kampung, sepakat dengan pegawai sarak masjid. Jadi bagi masyarakat yang tidak sholat hari Jumat 3 kali berturut-turut, itu dianggap dia tidak mengikuti pimpinan. Jadi aturan tersebut berdasarkan kata yang bikin aturan berdasarkan hadis. Jadi di dalam aturan itu, kalau ada undangan walimah ataupun keluarga meninggal, itu tidak diindahkan oleh pimpinan kami. Jadi saya mau tanya, di dalam hal membuat aturan itu apa dibenarkan oleh agama atau itu hanya sekedar di luar aturan agama? Karena kita dengan masyarakat ini kan ada yang mengikut, ada juga yang enggak. Iya. Jadi saya mohon pendapat dari Pak Ustaz. Iya. Macam mana aturan itu, apa memang dibolehkan atau macam mana aturan kita dengan masyarakat untuk mengajak orang ke agama lah. Baik Bapak, terima kasih. Yang Jumat dan lain sebagainya. Ya. Jadi mohon penjelasan Pak Ustaz atas ucapannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami persilakan. Fatalisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita dari Jambi bertanya, apakah dibenarkan membuat aturan-aturan untuk bagaimana memotivasi masyarakat agar mau melaksanakan kewajiban? Di antaranya seperti yang disebutkan adalah melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jika aturan ini tersebut sudah dibicarakan dengan berbagai pihak, tentu hal itu terbaik, ya, memotivasi masyarakat agar mau sholat ke masjid, ya, sholat Jumat, terutama sholat Jumat yang wajib, ya, yang sepakat para ulama, ya. Kalau sholat berjamaah itu yang kuat memang pendapat yang mewajibkan, tetapi ada ulama yang tidak mewajibkan sholat berjamaah. Kemudian hal seperti ini sebenarnya kita jelaskan tadi harus ada ketentuan yang jelas supaya tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Tentu sebelum itu perlu adanya sebelum penerapan aturan itu perlu dulu ada namanya bimbingan, ya, kemudian penyuluhan kepada masyarakat, dimotivasi masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan dan pengertian yang maksimal, ya, disampaikan kepada masyarakat kita, aturan itu tidak perlu lahir gitu. Nah, aturan itu tidak perlu lahir sehingga masyarakatnya sudah rajin untuk sholat Jumat, ya, mau bersholat Jumat bagi yang laki-laki, tentunya yang sudah balik, tentunya begitu. Nah, itu tergantung kepada kebijakan kampung sendiri, ketua tokoh-tokoh masyarakatnya, ya, baik tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat. Jika sepakat memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak ikut Jumatan, itu sah-sah saja, tidak bertentangan dengan agama, karena tujuannya adalah untuk motivasi agar mereka mau melaksanakan kewajiban dari agama ini. Jadi, maka kewajiban itu lebih ditekankan lagi sebetulnya, di samping sudah datang perintah dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW, tapi ada kewajiban taat kepada pemimpin, itu jelas. Tapi yang pemimpin kita sebut di sini adalah pemimpin resmi, ya, bukan pemimpin kelompok-kelompok kajian yang maksud sini. Ya, tidak bisa umpamanya imam masjid membuat aturan, itu enggak bisa. Harus melalui aturan yang formal. Ada kesepakatan antara pimpinan daerah atau desa dengan adanya menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, menghadirkan tokoh-tokoh pemerintahan, sehingga aturan itu diketahui oleh bersama. Tapi sebelum ada aturan, sebenarnya kita katakan tadi akan lebih baik diadakan bimbingan-bimbingan, ya, kemudian juga penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dibina sehingga mereka lebih paham tentang aturan itu, sehingga kapan perlu aturan tidak lahir, ya, itu terlalu, karena akan terlalu dilihat begitu jauh sekali masyarakat dari agama, sehingga untuk sholat Jumat saja harus dibuat aturan sedemikian rupa. Kan itu suatu hal yang sangat menyedihkan. Nah, ini tanggung jawab para tokoh masyarakat di sana untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakatnya, utamanya ya tentang kewajiban agama yang harus mereka jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan. Di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan. Ya. Iya, silakan. Ini Ustaz. Apakah kita boleh bersangka buruk kepada pemerintah dengan kenyataan sekarang ini sebagian orang dikatakan ada kena penyakit corona, akan tetapi kenyataannya mereka kelihatannya sehat-sehat saja. Mohon maaf, dikecilkan volume televisi atau radionya Ibu ya. Sudah? Menyambung pertanyaan Ibu yang dari Riau tadi, kelihatannya yang dapat bantuan itu dari golongan orang-orang yang berada cukup luar juga dapat. Jadi bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah, selama kebijakan-kebijakan itu adalah hal untuk kebaikan sesuai dengan aturan agama, tidak perlu kita dukung, tidak perlu kita memiliki prasangka-prasangka yang tidak benar, itu ya. Dan berprasangka jelas kita tidak, kalau tanpa ada bukti, apalagi hanya sekedar informasi yang sepotong-sepotong, ini sangat berbahaya. Jadi jangankan terhadap penguasa, terhadap sesama, sesama muslim saya, kita tidak boleh saling berprasangka buruk, ya. Kalaupun ada memang indikasi-indikasi, bukti-bukti, hal-hal itu dia, kita mungkin diberi wewenang, kita bisa hanya melaporkan kepada orang yang bisa mengkritik, orang yang bisa memberikan masukan. Tapi perlu kita ketahui, pemerintahan itu jumlah mereka banyak, kemudian juga tidak sama, mereka semua tidak seperti begitu ya. Mungkin yang lebih tepatnya adalah adanya oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang tidak sewajarnya. Tapi kecurigaan-kecurigaan itu jangan dilahirkan, karena akan menimbulkan sebuah informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat, akan berefek suatu kepada kebijakan-kebijakan lainnya. Kita inginkan kita tetap berprasangka baik terhadap siapapun saja, ya. Namun kita perlu juga berhati-hati dan waspada. Artinya begitu. Ya, tidak setiap kalau zaman sekarang kita memang perlu banyak waspada, tapi bukan berarti kita harus mencurigai setiap orang. Banyak sekali sekarang kejadian-kejadian, ada orang-orang yang ketika di jalan pura-pura miskin, atau ketika sakit akhirnya dia dibantu, rupanya dia bukan orang yang sakit, bukan pula orang yang miskin. Nah, itu kita perlu hati-hati saja, waspada. Artinya hal urusan-urusan pemerintahan itu sudah ada bagian-bagian, dan sudah ada juga badan-badan yang sudah juga melakukan nasihat, kritikan, masukan kepada pemerintah. Maka masyarakat umum tidak perlu melibatkan diri pada perkara-perkara yang tidak berurusan mereka, yang mereka juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian masalah adanya bantuan-bantuan yang juga diterima oleh orang yang tidak menerima, itu kembali kepada pribadi dia, bahwa dia tetap tidak akan mendapat tidak halal bagi dia kalau memang tidak sesuai kriteria dia sebagai penerima. Itu yang jelas begitu ya. Umpamanya ya, ada oknum dari pemerintah, dia salurkan kepada keluarganya dia, atau apa, ada permainan ya, berbagai hal itu tetap ya, yang melakukan, yang membantu tetap berdosa, karena pemerintah tujuannya sudah jelas arahannya kemana, siapa yang mereka berhak menerima. Kalau kita sudah merasa tidak berhak menerima, ya kita jangan ambil ya. Kita jangan ambil, itu bukan hak kita ya. Demikian pula kalau kita orang yang menyalurkan, kita harus amanah, benar tepat pemberiannya kepada sasaran yang memang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan sisi yang jelas. Itu. Jadi kalau tidak, kita bekerja sama dalam berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Dan itu dilarang oleh agama kita. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bersaling tolong, bekerja saling menolong, kerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tapi jangan saling bekerja sama berbuat dosa dan kedurhakaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, saya terima kasih atas nasihat yang bermanfaat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami akan bacakan dari pesan singkat Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, dari kisah yang tadi disampaikan bahwasanya pemimpin itu mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat dan umatnya di dalam keamanan dan menjalankan ibadah. Nah, pada saat ini sering terjadi hal-hal seperti penghambatan untuk kita mengurus pendirian masjid, kemudian untuk kita mengadakan kajian-kajian umum. Nah, bagaimana kita menyikapi aparat dari sebagian pemerintah yang mempersulit dakwah dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan. Kondisi seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah. Pertama, karena adanya oknum-oknum yang juga tidak bertanggung jawab memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Saya tidak bercerita kepada kondisi di tempat lain. Dan ini terjadi yang saya alami sendiri. Yang saya buktikan sendiri. Itu banyak sekali orang-orang yang memang hasad, dengki, yang tidak bertanggung jawab, membuat laporan-laporan tidak benar kepada pemerintah. Ini saya bongkar sedikit. Dan bahkan nama saya disebut dan laporan itu sampai pada tingkat tinggi. Kapolri, Menteri Dalam Negeri, bahkan ya pada Presiden. Itu dibuat oleh mereka. Di situ disebut berbagai kejahatan-kejahatan gini, ini. Dalam inti tuduhannya adalah paham radikal. Nah, sini ada dua pihak yang harus kita, yang mestinya kedua belah pihak, baik yang pelapor, poin dilaporkan, mestinya jangan menerima dari satu pihak saja. Diminta konfirmasi. Kalau tidak, yang memberikan informasi yang tidak benar, mestinya ditangkap. Mesti dihukum. Tetapi, setelah dilaporkan pelaku ini, sampai hari ini dia tidak diproses. Dan ini kenyataan. Dan ini bentuk yang ada. Jadi, mestinya untuk menyelesaikan permasalahan fitnah, tuduhan-tuduhan tidak berarti seperti ini, pemerintah tegas. Ya, jangan karena dia melaporkan, membuat isu-isu yang tidak benar, kemudian dia dianggap pro negara, padahal dia akhirnya membuat orang yang intim buat kericuan tengah masyarakat, mengataskenamakan masyarakat, demi menjaga ketenteram, segala macam. Ini banyak sekali fakta di lapangan. Dan saya sendiri mengalami ini bukan sekali dua kali dan punya bukti ya. Dan itu saya punya bukti hal-hal yang seperti ini. Saya simpan. Ya. Ini bukti bahwa pemerintah, penegak hukum mestinya harus punya telinga dua, jangan punya telinga satu. Jangan hanya dengar dari pihak yang melaporkan. Tapi konfirmasi dan panggil pihak yang melaporkan itu. Kalau dia tidak bisa memberikan bukti, itu sudah memberikan laporan palsu. Mestinya ditindak secara hukum. Dan anehnya, laporan ini melalui lembaga-lembaga resmi. Dan bahkan sampai ditindak pada tingkat, ya, tingkat satu, provinsi. Dan orang yang dikirim oleh provinsi itu melaporkan pada saya sendiri. Dan dia menginteli sekian lama. Dan dia memberikan laporan, tidak ada bukti-bukti yang dilaporkan itu. Dan bahkan hasilnya berbalik. Namun tidak pernah dibongkar dan tidak pernah dijatuhkan hukum pada orang yang melapor yang tidak benar ini. Nah, ini bentuk ada di sini. Itu ada. Ya. Kita bukan bicara hal-hal apa namanya. Nah, ini kenyataan-kenyataan. Dan maka kita sebagai perlu bijak. Kita perlu juga bertindak secara hukum. Kita laporkan, kita upayakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu saja. Sesuai hukum berlaku, ya, dan kita bawakan bukti-bukti, ya, kita laporkan. Jika ada oknum-oknum yang bermain di situ, kita laporkan. Proses secara hukum. Apa yang menghambat hal seperti itu? Nah, karena banyak sekali sekarang orang-orang yang berupaya, karena dia persaingan bermacam lah. Mungkin karena lembaga pendidikan ini lebih maju, kemudian dia pengen juga membuat lembaga pendidikan, atau sudah berencana, cuma kedoluhan membuat sebuah lembaga pendidikan. Banyak sekali hal-hal ini banyak terjadi di masyarakat. Atau melihat jamaahnya rajin ke masjid, berkembang, solid dalam beribadah, solid dalam bekerja sama semacam, mereka merasa terusik. Yang mereka tidak bisa berbuat seperti itu. Mereka membuat laporan-laporan yang tidak benar. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti. Nah, ini kadang-kadang penegak hukum kelemahan. Ya, sebagian penegak hukum di sini punya kelemahan seperti itu. Atau disebut oknum lah. Ya, tapi saya punya bukti dan data-data seperti ini. Yang saya alami bukan dengan orang lain. Dengan diri saya sendiri. Dan pernah saya dipanggil jadi saksi untuk orang-orang ini. Tapi dia tetap tidak mendapatkan hukum yang seharusnya. Gitu. Seharusnya. Tapi alhamdulillah pernah suatu peristiwa. Ya, peristiwa juga. yang saya laporkan ya, berapa tahun, di tahun 2013 atau 2012 itu Masya Allah, dengan seketika laporkan tingkat 2 selama 1 bulan tidak ada proses, saya angkat ke tingkat 1, tingkat 1 dengan hari Sabtu saya laporkan, hari Senin langsung datang hasilnya dan dipanggil ke bekas Pangpol, kita bertemu dengan oknum-oknum tersebut dan clear masalahnya. Nah ini yang bagus, langsung ditantang, mana bukti Anda ngomong begini, tuduhan-tuduhan Anda punya bukti apa tidak. Ya, kalau tidak, dia tidak bisa mau mencabut lah, apa namanya, mengklirkan laporan palsu dia, kita akan proses sebagai pencemaran nama baik dan seterusnya. Gunakan pasal-pasal yang jelas seperti itu. Nah, ini kita, makanya jika kita mengurus izin apapun saja, maka kita harus punya bukti. Menyerahkan surat kepada lembaga mana saja, kita harus punya bukti. Punya bukti tanggal berapa diserahkan, ya, surat apa yang diserahkan, apa topik yang diserahkan. Bawa bukti-bukti itu, simpan bukti-bukti itu selalu setiap ke lembaga mana saja, itu disimpan. Ketika nanti ada mereka mengkilah, mau tidak pernah ada masuk minta izin, tidak ada, kan basin juga dalam urusan begini sekarang-kadang berkilah-kilah oknum itu. Ya, secara aturan pemerintah tidak salah. Tapi yang banyak bermasalah adalah orang-orang yang duduk di jabatan itu kadang-kadang punya kepentingan-kepentingan tertentu untuk kelompoknya, untuk dirinya dan selama itu temannya segala macamnya. Kita harus mengikuti. Data-data ini kita kumpulkan. Tanggal kesiang kami sudah masukkan permohonan untuk masalah ini. Tidak ada pembahasan. Kemudian sekian kami ulang lagi, sudah laporkan sini, laporan itu dilaporkan semua, dibuat laporan itu kepada pihak yang berhak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus punya data itu. Kita lampirkan ya bukti-bukti itu. Dan itu akurat ya. Maka insyaallah saatnya akan Allah akan mudahkan, dan juga tidak semua oknum yang ada ya, sudah bukan oknum saja, semua setiap lembaga itu banyak juga yang sampai kepada tingkat yang baik, pada pimpinan yang baik, banyak masalah itu yang selesai. Bisa begitu. Tapi jika tidak ada di dalamnya, kadang-kadang kan ada juga unsur-unsur politik. Nah ini yang kadang-kadang menyulitkan, ya mereka menyulit apa namanya unsur-unsur ya politik dan unsur macam-macam. Nah ini kita di dalam mendirikan lembaga pendidikan harus resmi, ada bukti-bukti ya, setiap memberikan surat ke lembaga mana saja harus punya bukti telah menyerahkan surat itu. Sehingga ketika sana ada konfirmasi, ada hal-hal yang dituduhkan kepada kita, ya kita punya bukti. Kita punya bukti, saya sudah melakukan pengurusan ini dan tidak diproses, tidak dikeluarkan. Dan kami ketika konfirmasi meminta apa alasannya, tidak ada keterangan. Nah itu. Nah ini yang harus kita lakukan. Kita sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di daerah manapun kita lakukan itu. Dan hukum, ya ada penegak-penegak hukum yang juga proaktif dalam masalah ini. Walaupun kadang-kadang kita ketemu ada oknum-oknum yang tidak proaktif, tapi saatnya kadang-kadang ada. Ya, soalnya kadang-kadang ada untuk proaktif. Ya, saya ceritakan tadi kejadian yang sekitar 2013 atau 2014 itu Masya Allah, setelah sampai ke tingkat 1 langsung saya hari Sabtunya saya lantung ke sekretarisnya, langsung saya kasihkan surat itu, saya bawa bukti-buktinya. Alhamdulillah hari Senin semuanya dipanggil oleh Bekas Pangpol dan selesaikan masalahnya, dipanggil semua. Kemudian hasil ke Bekas Pangpol itu ya, ketika acara-acara seperti ini antum harus punya dokumentasi dan bukti-bukti bahwa masalahnya sudah clear, itu disimpan. Nanti ketika ada lagi, mencuat lagi isu-isu yang negatif itu, kita bisa buktikan bahwa ini sudah diselesaikan di Bekas Pangpol dan tidak ada lagi masalah-masalah ini untuk diangkat. Nah, karena yang mundur tidak punya bukti. Nah, ini kita harus sedikit, kita harus tahu bagaimana administrasi dalam masalah seperti ini dan juga dokumentasinya, ya, arsipnya, ya harus kita punya. Jadi harus kita ada disimpan hal seperti itu. Karena negara kita negara yang sepanjang negara hukum yang punya bukti yang nyata itu insya Allah proses dengan mudah. Ya, itu di antara pengalaman-pengalaman yang saya bagi. Kesulitan-kesulitan dakwah itu di mana tantangan pasti ada. Ya, terlebih banyak sekali yang itu adalah tendensi luar sebetulnya. Ya, mereka mengatasnamakan ada masyarakat yang resah, ada yang ini dan itu. Tuh, semuanya mereka rekayasa. Ya, maka kita buktikan. Ya, dan alhamdulillah ya, bukan karena apa-apa ya, saya punya pengalaman cukup banyak dalam kondisi seperti ini. Ya, bekerja sama dengan penegak hukum segala macam. Saya dengan kita harus berani juga melihatkan bahwa kita juga orang yang mengerti hukum, ya, dan kita tahu pasal-pasal mana yang harus dituduhkan kepada orang-orang yang memfitnah kita, itu harus kita laporkan. Sehingga penegak hukum pun memiliki data yang lengkap. Jadi karena semua kita harus punya data dalam seperti ini. Itu di antara pengalaman. Jadi itu terakhir setelah usaha maksimal, tawakal sama Allah. Tawakal sama Allah, dan tantangan dakwah ini bukan kita yang pertama. semenjak para rasul telah diutus dari mulai Nabi Nuh, ya, berapa tentang beratnya, dan kemudian sampai kepada akhir Nabi kita Muhammad SAW dan para ulama-ulama yang hidup. Ya, di sini letaknya keindahan dakwah, perjuangan, di situ besarnya pahala dalam berjuang dan berdakwah ini. Tantangan itu pasti ada. Tetapi kita juga tidak perlu bersuuzon kepada setiap penegak hukum ini. Memang ada oknum-oknum, tetapi di sana juga ada. Ya, oknum-oknum ini kadang-kadang bukan dia tidak tahu dia itu benar, kadang-kadang dia tidak enak dengan hubungan keluarga kah, hubungan kerabat kah, hubungan partai kah. Kadang-kadang itu yang membuat, kadang-kadang menyendatnya proses itu. Dan ini saya bongkar saja, karena itu kenyataan di negara kita, banyaklah peristiwa seperti ini. Ya, hukum diintervensi oleh hubungan keluarga, hubungan partai, hubungan hutang budi, dan itu banyak sekali yang perlu kita clearkan di negara kita ini. Maka kita juga harus punya bukti-bukti seperti itu. Ya, kita harus punya bukti, dan kita harus punya data, dan kita ikuti aturan yang ada. Itu intinya. Kalau kita ikuti aturan yang ada, orang-orang yang membuat fitnah, dia tidak punya celah. Nah, kadang-kadang kita teledor ini, ya, melangkah tanpa aturan, tidak mengikuti aturan, lalu itu dijadikan pegangan oleh orang-orang yang ingin merusak dakwah kita. Nah, ini kita harus waspada. Kita tahu di mana akan datangnya serangan, itu istilahnya. Kita harus tahu dari mana akan mereka akan punya kesempatan untuk menghambat dakwah kita. Maka itu harus kita dari awal harus waspada. Lengkapi berkas-berkas kita. Izin-izin kita lengkapi. Ya. Yang kita formal, ya. Kita jelas, ya. Maka insyaallah hal-hal seperti itu baik di pemerintahan, baik di masyarakat itu sangat mudah. Tidak terjadi hal-hal yang apa-apa insyaallah. Tapi tawakal kepada Allah, dan tapi memang walaupun sudah tawakal bertawakal kepada Allah hasilnya tidak sesuai, ya, itu sudah hikmah, ada hikmah di balik itu sebagai pelajaran. Ya, kita tidak akan berhenti, ya, dengan ada hambatan-hambatan itu, tapi kita harus punya strategi yang baik sesuai aturan agama kita. Ya, bermuamalah yang baik dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat, ya, berakhlak yang mulia bersama mereka. Ya, ini inti-inti di dalam berdakwah. Yang nama tantangan pasti ada dalam berdakwah, tidak akan pernah. Karena ini sudah suatu hal yang sunan kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat dan jawaban yang memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan penutup di pertemuan kita. Mohon maaf kepada Ustaz karena terbatasnya waktu kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadhil. Baik, terima kasih banyak untuk para kaum muslimin, pemirsa serta pendengar dari Raja TV dan Radio Rojan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengar dan kita sampaikan tadi dapat kita ambil faedah-faedahnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi ini jika ada terdapat kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih juga para teman-teman yang ada di studio Cilengsi dan juga studio mini studi Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu kita, umur kita, ya, keluarga kita, harta kita, dan juga amal ibadah kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.